Ros FM Jakarta. Keunikan pemalas. Sahabat, menjadi seorang pemalas tidaklah sulit. Hebatnya lagi, setiap pemalas pasti memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Berikut ini saya akan memaparkan keunikan-keunikan seorang pemalas. Saya berharap agar para pemalas yang kebetulan mendengar cerita ini tidak merasa tersinggung, melainkan akan mulai mampu mengubah kebiasaan hidupnya sebagai pemalas. Yang pertama adalah, seorang pemalas selalu saja memiliki alasan untuk menghindar dari sebuah pekerjaan. Cobalah tengok kehidupan seorang pemalas yang Anda kenal. Anda tidak perlu kaget kalau orang tersebut selalu saja punya alasan untuk menyelamatkan diri dari pekerjaan yang sudah menanti. Seseorang yang masuk kategori pemalas akan selalu punya alasan untuk tidak pergi ke masjid. Cuaca yang buruklah, imam atau khatib yang membosankan, jalanan becek, licin, yang tidak nyaman, ngantuk, dingin, dan sebagainya. Itu alasannya. Yang kedua, seorang pemalas akan selalu menunda pekerjaannya. Kita tak perlu heran kalau melihat seorang pemalas selalu menunda pekerjaan yang harusnya segera dia selesaikan. Itu memang sudah menjadi ciri khasnya. Menunda pekerjaan dan membiarkannya sampai menumpuk, lalu setelah kelimpungan barulah ia bingung sendiri dan bisa-bisa malah tidak mau mengerjakan sama sekali. Salah satu alasan bagi pemalas untuk tidak bekerja adalah karena ia berpikir bahwa hal tersebut adalah perkara kecil dan sepele. Ia selalu berpikir bahwa hal-hal kecil seperti itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Sementara kita tahu, banyak hal besar justru diawali dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kalau kita tidak mau mengawali dengan hal-hal yang kecil, bagaimana mungkin Allah akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar? Saya berharap bahwa keunikan-keunikan tersebut tidak ada pada diri Anda. Namun sekiranya ada, baiklah, kita akan mengambil keputusan untuk meninggalkan budaya malas ini. Ayo, tinggalkan budaya malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.